Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Engkang kula hormati pengurus Ugi Takbir Masjid Geraha Mubarok, engkang kula hormati sesepuh ini sepuh Bapak Ibu jamaah pengawasan, Ugi engkang kula hormati warga Dusun Dono Tirto RT 7 RT 8 RT 9 RT sanesipun. Kula mboten kertas RT niki pinten. Ingkang kula hormati warga Dusun Mancasan lan sak kiwa tengenipun, kula dereng kertas Mancasan niku sebelah pundi. Nek kertas kula Mancasan niku kidul terminal Diwanan. Nek kertas kula kula menawi mriki nggih wonten alhamdulillah. Sebelah mriki nggih Pak, nggih alhamdulillah. Ingkang kula hormati rekan-rekan mahasiswa sekitar kampus mengenai UNJ, Aisyah Lansana Sana Sipon. Engkau kau hormati adik-adik masbah jamaah pengawasan rahimahumullah. Pripun kabaripun Bapak Ibu, sami sehat sedoyo. Sepidah kula nyuwun tulung Bapak Ibu mesem riyen. Mesem niku sepidah nek bahasa Indonesia ini melepaskan belenggu bibir. Jawane napa ya niku? Jawane napa Pak? Melepaskan belenggu bibir. Kersane iki. Napa nggih? Lesanipun punika ketingal sumringah generake tok besengut. Iku wong mesem nggih. Mungkin ngaji besengut kayaknya berdita di hutan. Nomor kali senyum mesem punika mencerahkan Indonesia. Arep pemilu nek do besengut padudur boten sae. Nomor tiga mesem niku sedekah. Terus apa betul? Gomang mesem nek aku mesem dhewe tidak darai boten genep. Ini punya dewi. Ini saat ini tuh lagi mesem dewi. Lalu kesam mesem dewi. Oh lagi nelpon. Oh biasa. Monggo Bapak Ibu kita sami mendoakan puji dan syukur dumateng sanipun Allah Subhanahu Wa Taala. Ingkang sampun paring kenikmatan ingkang kathah dumateng kita sedoyo. Nikmatipun Allah kathah napa mboten? Boten saged dipun itu saking katane saking okele ora bisa diitung. Allah Subhanahu wa taala ingkang nyiptakaken kita sedaya. Allah Subhanahu wa taala ingkang paring rezeki dhumateng kita sedaya. Kecekapan kebutuhan kita sedaya dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala. Kita sami dipun paringi sehat. Contoh bukti ne sehat. Gak usah ni, gak. Barangkali gak. Mungkin kalau bukan ni, enten bater tiang sih, bater parang ujung teh, tempat. Enten bater, sebabnya kau sehat, kau bater sehat, bater sehat. Kerana arto bintang orang itu berarti orang sehat. Gak usah ni, gak pak, ujung ni dengan cium gak. Nek pesen bareng unjuk teh berarti mesese setan. Nek bareng unjuk putih siji-siji. Berarti mesese sehat. Sebab enten tiyang niku mboten pareng unjuk putih, enten? Ora usus buntu. Ora oleh ngombe walaupun setetes. Saderenge muncul teh bako kotong duit gula keh orang lain ngombe wedang lagi kan sehat. Alhamdulillah tak separeng muncul teh berarti kita sami sehat. Itu sing sumo nek sumo dia lumrah berarti sehat. Moga kita sami syukur dumateng nikmat kesehatan kula wau. Ingkang salajengipun Allah Subhanahu wa taala maringi nikmat aman, tentrem, adem ayem. Coba kita bandingkan sedherek kita sampe ingkang wonten Lombok ingkang nembe dipun paringi musibah gempa. Tahu kita Bapak Ibu Jogja gempa? 2006 gempane kepinten? Pisan pindho 6 koma. Nah itu Lombok niku setengah sasi kalau ini 2 minggu yang lalu niku gempane ping 447 gempa. Masya Allah ping 500 gempane. Ke apa yang diwetan ini sakit tindak di masjid bangunan saya dan mereka sedang tergriya ambro rontok kados riyin jaman wonten Jogja ning mbok menawi sebagian kita sami mboten kawas dhateng rata ning monggo kita sami syukur dhumateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala kala wau. Kasalajengipun selawat pisana mugi kathah dhumateng junjungan kita sami Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dhumateng keluarganipun para sahabatipun mugi sedanten umatipun mugi-mugi kita sami mangke wonten dinten kiamat saged angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengawasan rahimani wa rahimakumullah dipertepangaken kula aslinipun saking Wonosari sisih layar rahasia. Ini Wonosari juga, tapi rahasia. Saya Wonosari sisih perbatasan Sukoharjo. Wonosari ini Wonosari saking kota Wonosari. Wonosari Jogja sampun telulikur tahun. Kamu tau kok dari ini telulikur tahun? Ibu-ibu yang tersekasi di Wonosari, bu. Pundi, cek pundi. Ambune wong Wonosari iki beda. Alhamdulillah, Tuhan budi nang pokoke kok sing penting sedek ngaji. Nami kula biasa dipanggil nek jeneng kota Burhanuddin. Nek jeneng desa Hartono. Nek aja dikira nek Hartono ki saiki dadi jeneng desa. Nate teko catur, enten apa sing mriko Hartono? Hartono apa? Hartono aku ben isih jeneng Hartono. Ketok desa banget. Sejak ada Hartono Mall, iku mall saya itu namanya. Nggih. Iku saya ya wis biasa wis pede karo jeneng Hartono. Ajeng nyeluk kula Burhanuddin monggo Mas Hartono nggih mboten apa-apa. Mungkin mari saged tetularan duwe Hartono Mall. Nah, Hartono Mall kan gede nih, Hartono Mall. Kegiatan sehari-hari sepindah kula penjahit Bapak Ibu. Damel rasukan, damel baju koko, damel gamis, damel jilbab, damel peci. Ya alhamdulillah saat kaya rumah produksi wonten ing Wonosari kan iya wonten ing Jogja. Yang kan salah jenipun kula riyin alumni UNJ Bahasa Arab. Sampeyan kata saya kuliah wonten ing Insya Allah Negeri UIN Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kegiatan ngajar wonten keperawatan Stikes Surya Global Yogyakarta. Oke, kalau Mas Burhan sakit, Mas Hartono nggih sakit. Nek Mas Hartono mau kabeh gitu nggih. Halo Mas Hartono. Alhamdulillah kula nggih aman awet rampungipun pembangunan Masjid Geraha Al Mubarok. Nek angel Mubarok nggih gampang. Geraha niku angel niku teh. Mubarok kula paring amanat dados pembina yayasan Milo Masjid Geraha Al Mubarok ingkang sepindhah punika dipun paringi wakaf saking keluarga Bapak Sumanto kalian keluarga Bapak Sudarmanto ugi pewakaf sanesipun ingkang nyumbangaken dananipun ingkang wonten saged dipun sepadaken setunggal bapak setunggal sehingga dados masjid ingkang sae ingkang Bapak Ibu bersani kados dalu punika masjid sae apa mboten sae nek gawe masjid ngeten iki 50 juta cukup mboten Bu 100 juta berarti TO oke alhamdulillah ngantos telas kata masjid sae mugi-mugi mangke kagem Bapak Ibu sedaya-sedaya masjid punika sifatipun umum nggih kagem kegiatan pengaosan Bapak Ibu sedaya-sedaya mbenahi warga dusun Donoterto warga dusun Mansasan lan sinten kemawon ingkang kersa manfaataken masjid menika monggo mangke dipun manfaataken kagem kegiatan keagamaan naosipun ingkang sregep naosipun ingkang siap isi pengawasan maksudipun siap tindak pengawasan wonten mriki siap apa mboten oke kula paringa caosi tugas Bapak Ibu sedaya saben setunggal ngajak tiang setunggal Bapak ngajak setunggal Ibu ngajak setunggal oke suwe-suwe masjide kembang alhamdulillah ingkang sampun Bapak Ibu hadirin jamaah rohimani wa rohimakumullah. Yen pangapunten iki ngangge Jawa apa Indonesia? Indonesia. Jawa mawon nggih. Enten sing mboten saged basa Jawa? Geni iso basa Jawa. Nek Jogja ora iso Jawa, aja ngaku tau nang Jogja. Nek Jogja Malioboro jengaku tau dolan ning Jogja. Ning Jogja rong tau ning Tugu. Jengaku tau ning Jogja. Minimal lewat. Kula matur dhumateng para bapak para ibu sedaya ing pangapunten bapak menawi mangke kata basa kula niku sing paling dominan basa Sukarjo. Sukarjo mboten basa Wonosari. Dados mangke menawi kula matur basa niku benten kali basa Jogja kula nyuwun pangapunten kula critakake sik. Kula jaman teng Jogja pisanan. Kula biasanipun kula ngekos wonten sekedhik halaman kula tanemi bayam, kangkung, wit kates. Kula tanemi sayur-sayuran. Kula pengen ngerti wong Jogja ki nek nyebut kates ki apa. Akhirnya tonggo kula niku nembo, Mas, kula nyuwun godhong telo. Terus tak tawake kira-kira sing dipetik apa gitu. Ternyata apa bu sing dipetik? Godhong kates. Kula yo umur kok nyebute telo, kok petike godhong kates. Kudune nembunge telo yo petike godhong telo. Iki kudune nembunge aku jaluk godhong telo karo jaluk godhong kates. Kok nembunge mung godhong telo tok sing dipetik godhong kates. Ternyata telo niku kates. Nek mriki jenenge apa, Pak? Telo gantung. Nek ben kula ora ono telo gantung. Telo yo nek jero lemah. Dadi ternyata telo gantung niku kates. Setunggal meneh mung conto. Soale basane mungkin wedi nek salah. Jogja niku nek liwat kan lagi nampak bu, nak jalan kita main jiko. Nek gen kulon bener. Gen kulon ni ketel ni kung gak ada bantu putih. Iku jenisnya ketel. Lah, waktu sederet kulon ni kung mas, kulon jengampil ketel. Lah menurut kulon ketel ni kung gak ada bantu putih. Kalau sambut di botol aku lah. Dan terus kan, arah kelima ni tidak di botol aku. Aku tu yang kumon arah kelima ni kan gue ketel. Kok dungu ni? Nek gen kulon ketel ni kung ceret ireng ini kalau ireng ceretnya putih buatnya bayu putih ini ku jenengnya ketel ini tumbuh ke bayu jenengnya ceret jadi beda bosok terus mungkin mau menawi bosok ini kelentu kirang runtuh kirang saya ulah nyuwun pangapunten alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, lawang lenggah tengah kosong saat ini munggah teng empo-empo anak ini kursi empo mugi-mugi langsung sekecoh mati ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Niki wonten kesempatan menika buku ingkang badhe dipun kaji ingkang badhe dipun sinau nggih punika buku Riyadus Shalihin. Niki buku disepakati seluruh dunia teng pundi kemawon tumbas enten wonten sing asli wonten ingkang terjemah wonten ingkang keteranganipun buku punika isinipun sedanten bab perkawis nggih akidah fikih nggih adab-adab apa lan sanes-sanesipun. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya-sedaya, mangke wonten kesempatan menika monggo kita sami sesarengan ngaos mungkin menawi Bapak Ibu kersah ketangel nggih mengke saged langsung ngacung tunjuk jari. Nomor kali pemenang mangke wonten pangandikan kula ingkang boten leres mangke saged dipun leresaken. Dados niki boten kula sing mulang ning sinau sesarengan. Terus mungkin menawi Bapak Ibu menika kinten-kinten kok bahasane beda to mboten jelas mangke langsung tangan. Karena kadang-kadang keterampilan berbahasa kados mase kala wau. Basa Jawa nek ora pidato ya gampang ya Mas. Nek gawe pidato ya angel. Kula nanti ngisi pengajian zaman bekas awalan ngisi pengajian. Bapak Ibu kula badhe maringi tausiah tekan jaba kula diceluk. Cah cilik kok mari. Oh lah sing leres napa? Napa Bu? Nyaosi. Oh, to Mas beda to bahasane iku. Nek cilik yang gedhe nyaosi. Nek gedhe yang cilik mari. Iku nggih penting di sinau Mas. Nggih, terus kok nek nggih diwarai wonten niku. Sakniki saged Bapak Ibu kula badhe nyaosi tausiah. Nyuwun pangapunten nggih. Terus dalu menika kita sami badhe sinau judul ingkang sepindah inggih punika bab niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Napa judulnya Bu? Niat ikhlas karena Allah. Kula critakna Bapak Ibu kalau mau saking dalem tindak mriki niatipun pun ikhlas ngaji. Oh, alhamdulillah. Nek dereng kita dalem boten napa-napa. Mangke sasampunipun tindak teng masjid biasane aku mau melu kancane kok aku dijak ngrame itu isi. Mangke suwe-suwe nek pun ngaji insyaallah berlatih ikhlas. Sifat-sifat positif punika nggih kedah dipun latih. Ikhlas kudu dilatih. Enten boten tiyang niku gampang nesu, enten boten? Sapa sing gampang nesu mangaco? Nah, gampang nesu. Tapi kinten-kinten gampang nesu niku saged dirubah apa mboten? Carane dirubah pripun? Latihan sinau. Jenenge wong gampang nesu, niku enten wong lewat. Sikile durung dipidak, wis muni-muni. Hati-hati lho midak sikilku, sikilku sing kanggo. Kok gampang nesu. Nek wong ora iso nesu, sikile wis dipidak, iku malah njaluk ngapura. Ya ngapunten nggih siku kula tesih kangge. Padahal dipidak. Niku nek wong ora iso nesu kalih wong gampang nesu. Sifat positif ku di lantai. Kadang-kadang awak dhewe niku misale kula, aku ki wong gampang nesu. Jenenge wong iki nesu ya ora. Dalam rumah tangga, ibuku tahu nesu mboten, Bu? Sering rumah ke sering pramuka, bapak-bapak nanti nesu, Pak. Nah, kula cerita nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sok nesu mboten, Pak? Kula takon nanti ibu-ibu, bapak-bapak, tahu nesu mboten, Bu? Ibu ya tahu nesu biasa. Nek nek nesu kula karo wis ngaji, wis tau sinau, kula iki nek mboten cocok kali bojo kula, kula teng dapur isa-isa piring, isa-isa gelas, isa-isa wajan, piring resik neng ra tak jupuki tak cuci kabeh. Iku nek kula nesu. Karena apa aku sinau? Karena nesu ki elek. Akhirnya apa? Aku latihan dadi wong sabar. Nesu ya sesekali ya ora apa-apa. Nek kula nesune positif kok. Oh berarti Mas Burhan kae nek piring resik nggon ra dicukuki kabeh dicuci, ketoke lagi ora reno. Dadi bojo kula kok ngerti dhewe gak. Nah, terus dicedhaki jajabungan mari. Niku nglatih sifat positif, Pak. Sifat sing mboten sae dipun latih. Nek bapak ibu nek nesu napa, Bu? Nek nesu dengan apa, Bu? Menang wae. Lawange dikunci. Nek bapak-bapak napa? Nggih. Karena beda, nesu niku beda-beda. Nek kula alhamdulillah, nesu nggih tahu. Nek nesune pokoke kula gawe sing positif. Pokoke anggar nesu umbah-umbah. Jemuran wis garing, tak celupi meneh, tak. Lah kados niat. Niat niku nggih kudu dilatih. Niat niku kudu disinau. Kersane awake dhewe niku anggene ibadah niat ikhlas teng masjid, niat niku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula badhe ngaturaken salah setunggalipun hadis ingkang wonten kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal hasanati wassayyi'ah. Satemene Allah Subhanahu wa taala iku wis nyatet amal baik, amal buruk. Bapak Ibu kita terus boten menawi amale apane dhewe sae dicatet dening Allah. Perlu amal sing mboten sae dicatet dening Allah, kita terus yakin. Yakin sing nyatet sinten? Malaikat. Malaikat sinten? Rokib kalian antin. Ma yalfidu min qawli illa ladaihi rokibun antin. Horono kalimat kan terucap kejauhi sedantan kalau dipun catet dene malaikat roket dan ante. Oh jadi kira tulisannya apa ini dewi dan WA ini ku buatan dipun catet. Oh jadi kira statusnya apa ini dewi. Terus bapak ibu kadang-kadang sudah status ini ku tetap WA ini ku mengke sedantan konten catetan pun misalnya lagi galau. Lah apa galau tanggal tua, payah gajian, santai-santai sih bocor. Sedangkan saya say, sedangkan saya bocor saya wonten catatan ikon, dek catatan yang awal EDB, kali catatan yang malaikat benter. Misalnya awal EDB nyatet tentang buku, buku esailah tulisannya suwe-suwe. Kan jelas diwoco, dicatat di komputer, komputernya serusak, kena virus. Ini yang catatannya malaikat, segede virus apa buatan? Buatan. Terus catatannya malaikat, orang iso kebak, buatan sakit kebak. Contohnya, nek cara jaman rene iku ora komputer gedhe. Saiki saya gedhe nggih saged. Nek saiki iso dadi laptop saya cilik. Iso dadi kaya HP, kaya flash disk, basis kertas, Bu. Bisa nyimpen tulisan kecil banget. Niku cilik, nek isine iso. Oke, catatane malaikat boten badhe kene virus, ora iso rusak. Masya Allah. Dados amale awake dhewe sing sae kalih sing boten sae niku dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing ngantuk? Dicepeng nek sing ngantuk ngarep, mikine nyepeng, dipijeti. Asane boten ngantuk. Inna Allaha katabal hasanati wasayyi'at summa bayyana dzalik. Allah nerangaken. Man hamma bi hasanatin falam yahmalha, kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Iki penting, Bu, dipun gatosaken. Sinten tiyang sing niat nindakake kesaenan terus dereng siyos ditindakake tiang kalau sampun angsal kados dene tindake kesaenan ingkang sempurna. Pakai bahasa Indonesia, orang yang niat untuk mengerjakan kebaikan walaupun belum dikerjakan karena dia ada udur sudah tercatat seperti mengerjakan kebaikan. Saya ini pakai bahasa Inggris, raisa nih. Bahasa Jawa ya. Bahasa Inggris kalau raisa, kata dia mulai bahasa Arab. Nek bahasa Arab, orang kalau bahasa ke. Sinten tiyang niat nindakake amal sae. Nek karena udur terus boten siyos nindakake pahalane pun sami kali nindakake. Contone ibu-ibu bibar pengaosan make manto saderenge sare. Bu nek sing ditindakake saderenge sare napa, Bu? Kula tak jejeki sikil ijo. Ternyata dibukur simpuk kira penak. Bu, sadarenge sare biasane napa? Pulang napa, Pak? Berdoa. Sadarenge kene nek saged wudu nggih. Mas lha ngantuk banget kok kon wudu mancobi. Mungkin turune tambah angel. Nek sing mahasiswa niku nek ora iso-iso turu, bukune diwaca ngene kan tutup rai. Pernah, Mas? Nggih. Jenengan wudu, terus jenengan niat berdoa terus mungkin niat. Mungkin yang pinten-pinten pulau tangi jam telu pulau cendindak ke sholat tahajud ternyata apa? Kebiaran tangi-tangi pun subuh jenengan padahal mau dalu niate pengen tindak ke tahajud ternyata kebiaran tangi pas ada subuh kanti niati pun kolawau jenengan sampun kecatet kados dene tindake sholat tahajud. Gampil apa gampil? Gampil. Nek tangi jam telu tenan ya wudu sholat. Maksudnya karena pun niat ing kudu ditindake. Sholat tahajud hukumnya sunah apa wajib? Sunah. Menawi niate mumu tahajud terus mungkin mumu nggih dipun anjuraken tindakaken sholat tahajud. Salah sing pun wa min hamma fiha fa'ilaha kata Allahu indahu asra hasanatin ila sabar mihati dhifi ila ad'afin kasiro. Sinten tiyang niat tindake amal sae terus dilakoni ditindake pahalane lipat 10 lipat 70 lipat-lipatan ingkang boten saged dipun itung. Terus menawi niat tindake sholat tahajud umum terus tindake sholat angsal pahala 10, 700 bahkan lipatan pahala ingkang kadah sana. Terus minimal bapak ibu niat mungkin menawi ajeng sare niat cukup bengi tindake sholat tahajud kok cekanan Bapak Ibu ini pun yang galuh sadar ini cukup mesti mumpun apa buatan bu kelilir buatan bu mesti kelilirin apa setunggal betul tipis nomor kali keroyok nyamuk nomor tiga gantal ini bu ya tangki ini lah mesti lah mesti terus tidak kesalahan ini kan yang jenengan niyake terus pakai sakit bumbung tidak kesalahan kalau nanti tentang Bogor, karena perjalanan jauh lu kesel banget. Kabeh ki do nyetel alarm, wong-wong ki nyetel alarm delok bola kabeh. Jam loro ki alarm muni siji, tak pateni. Muni loro tak pateni kabeh tak pateni. Nganti mesin tangi mateni alarme dhewe. Ning yo ora sida delok bal-balan. Nek ora kepaharan. Nek nek niate niku nindakake salat tahajud sanajan boten nindakake nek pun kalau mau sadar ini saling unikonia unika sampun angsal Pak Bapak ini ampun niat Bapak Ibu menangis agar maka umum terus nindake salah ikon wahin hama bisayi atin falam yang malha kata Allah indah wasanatan kamilah sinten tiang sing nindake amal niat nindake amal sing boten sae niat nindake itu tidak sing boten sae terus boten siyos ditindake tiang kalau angsal pahala setunggal niate elek ning dibatalke niku angsal pahala setunggal yo wis tak niat elek bae iku tak batalke ampun mungkin dak setan niku bisiki sebenarnya apa elek-elek kan berpisah terus sholat diamro kan anak itu tidur sesok tobat jadi sesok tobat wong niat ape kemawon esok dari bisa tanya yo dan minggu pagi ngaji dan masih UGM yo sama rombongan dalam dagangan gitu akhirnya apa dalam yang kita lihat sih dok ngaji niat ape baru esok dari elek kalau bukan perlu niat sih ditindake niku dosane setunggal. Lah setan yo pinter, kan dosane mung siji. Nek kita sami kedah ngatos-atos sebatas kita sami boten gampir tumindha dosa sanajan dosa kala wau dosa ne amin. Hadis setunggal. Ikan badhe tanget monggo. Ikan badhe tanget monggo. Sadar ikut dipermajinakan hadis ingkang nomor kali mak tanglet bu tanglet itu akhirnya apa gampil bu coba mak tanglet tanglet itu akhirnya apa gampil pak angin mulanya angin kuliah di UNJ terus di ujian bayar larang ya lumrah sebabnya apa dosennya sih gawe soal ya angin mangga Pak Antan Pak. Saat ini bulan apa? Jawane Suro. Arape Muharram. Suro niku sok diarani bulan apa? Asline bulan suci. Nek sok diarani bulan Ramadhan. Bulan Angker. Bulan Sirian karena kadang-kadang di Jawa ini kusok apa ya? Jawa ini kusok kadang-kadang nanti tengah lebaran Nehana Siji kok bulanan kuwi sok jenengin apa? Untanate nanti itu lah di kita orang untane untanate itu di cara Jawa dan jadi rumah buat itu nongkok, pokoknya kabehan ini disyukuri bu siji, nek anak loro jenenge lanang wedok kedono kedini iku jare yo kudu dibancani anak piro-piro itu disyukuri di anak telu pancuran kabeh sendang nek pancuran itu lanang apa wedok kok wedok ra semanjo lanang ini tengah, wedok ini pinggir ya mau nombakan kadang-kadang kusir kuda. Tapi ini di sini. Kusir kuda. Terus ngewuh mantu. Benrak udana dinakake. Diucalke nang guru gendeng apa? Coba. Bulan Suro itu bulan istimewa. Bahkan wonten ing bulan Suro menika wonten pamelan istimewa jenengan niate sakniki Bu. Sakniki niat besok nek tanggal sedoso, tanggal sedoso iki sedoso. Sedoso Suro iki tanggal setunggal dinten apa sing ditung? Selasa sedoso. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Niat sok Kamis. Orang ini seso. Niku enten siang namine siang apa? Sedasa Suro, Asyura. Siang apa? Asyura tanggal sedasa Muharram utawi sedasa Suro. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Sumu yauma Asyura wa khaliful yahud." Padha dinane poso Asyura ning aja padha karo ya Bundi poso tanggal 10 karo sedina sadurunge dados njenjing menawi dinten Kamis niku kita sami awis sakniki niat nindakake poso ternyata sok Kamis esok pas tanggal mabang santi niate jenengan sesuk poso niku insyaallah tetep kansal pahala makmur kan rezeki ini belasnya itu perlu apa? Biasa gelas pecah itu gelas rasa pecah jadinya itu gelas terus niat makin tanggal sedosa tidak kesiap sing paling sae dipun tambahi siame setunggal dinten Rebo kali Kamis saumunya mi asura tukafiru sanatan poso dino asura niku saged menghapuskan dosa satu tahun menawi bapak saged tanggal sama kali tanggal sedoso saged tindake tanggal sedoso kali tanggal 11 Kamis kali Jumat ini minimal tanggal sedoso dan parang sedoso parang sing paling saya sama kali sedoso utawi menaik bapak saged sedoso kali 11 jika Bu Kamis niat poso apa betul Bu? Insyaallah dengan esan niki niat kita rebung ke wonten acara wonten acara waduh ya ternyata acara mantu kudu ternyata wonten saged siang insyaallah mugi-mugi pahala siang kalau mau saged alhamdulillah terus niat menika sae sanget sehingga dereng pindah kemawon mengke pahalane sampun sampun saya buatin tangan, monggo enten buatan kalau biasa itu hadiah, itu mau produk kesusu mantuk, kuliah pun setengah enam terus langsung meriki, mengenai buka sana sih pun biasanya kalau buka baju, misalnya kapan-kapan gua betake ini hadiah buatan tangan, kalau jengge tunggal mulai nge? Tunggal mulai, paling sebesar menit-menit Salatul Rajuli hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatul Rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi sukihi wa fi baitihi bid'an wa isrina darajah sawonge tindake salat berjamaah wonten masjid niku pahalane bedaan punika tiga ngantos songo tiga tengah pitu likur derajat terus tiang sing tindake sholat berjamaah itu langkung kata pahalane timbang tindake sholat dewi timbang tindake sholat dewi tembriyani nopo teng pokoknya jamaah niku pahalane lipat 27 derajat dipendidikakan Wadzalika anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wudhu'a. Manawae antara sira kabeh nindakake wudhu saapi-apike wudhu. Kan wudhu niku enten sing biasa, enten sing sae. Nek masakan niku nek Indomie biasa ora nganggo telur. Nek nganggo telur jenenge sapa? Nah, in telur, Indomie telur ya. Nek enten sing Indomie istimewa, enten sing biasa. Niki enten tiyang wudu biasa, enten tiyang wudu istimewa. Enten sing wudu nek baso grono ira ngene iki. Padahal sing saya mendeto ya dilebetke wonten grono ira terus mengke di didalke. Niku sing sempurna. Enten sing baso rambut ngene iki. Enten? Ya. Ini biasa. Sing paling saya sifatipun pada abdi mukot dari roksihi diwiwiti tempat tumbuhnya rambut yang depan. Harta dahab abdi manila kopal ngantos meriki meriki jenengin apa nih? Jogja. Kita. Indonesia ini tengko. Rodo kasar. Cengal. Kita pak. Bener apa bener? Semula dia mengusap terus sederhana. Nah, ini cara mengusap rambut sing saya orangnya coba. Terus enten sing kudune biasa, enten kudune istimewa. Terus kalau berdiri, membasuh kaki, niku kedah ngantos mata kaki. Mata kaki itu ternyata sikil di duwe patok. Kok tersenten mau kesandung? Kalau nanti mikir kerja bukan deh kok nanti. Mas aku ki muto. Terus aku bingung. Kok aku ki krumu makbrok tabrakan. Lah wong aku yang muto aku orang tahu nabrak kok. Hanya orang melek tabrakan kan lucu. Kan boleh mau lucu. Kata apa? Lah melek tabrakan. Ya biasa itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Musibah buat orang tersebut nggih iso tabrakan. Nek sebagian kok menawi wonten hikmahipun. Summa atal masjid, tiyang sing wudu kanthi wudu sing sae terus tindak teng masjid. Berarti wudu niku sing paling sae teng pundi? Sakriya. Pertanyaan sing selingan. Kula tok ditakoni Mbah Mbah, jenenge Mbah Mbah nek takon ku biasane sederhana sing jawab angel. Mas, kula niku ajeng teng masjid. Pun wudu. Ngangge ruko. Terus kula batal. Kula sakjane ajeng wudu meneh mengke rencanane nek degi masjid. Nek tembe mlaku meneh batal meneh. Terus degi tempat wudu batal meneh. Kita-kita nek kula mencet ping telu niku dhewe kita kan pertanyaan sederhana. Mak jawabnya bener. Nah, wudune ping pinter. Bisa dimalem. Ngentute ping telu wudune ping pinter. Pinter go. Pindho sing pisan mau wis wudu, terus kudune. Saben entuk wudu, lah ora mung wudu sentuk meneh. Ping pinter, Pak. Pertanyaan sederhana sih. Kalau wudune ping pinten? Ping pinten, Pak? Ping kalih pinten, Mas? Ayo. Nek bener tak kaya dia baju koko. Ayo, wudune ping pinten? Wis. Tunggal. Ping setunggal. Berarti tadi sudah wudu berarti sudah wudu lagi. Wudu di akhir di masjid. Mas, baju koko, monggo. Wudunya berapa kali? Dengan pakai kacamata. Lah ini wudunya berapa kali? Kentutnya 3 kali mau ke masjid wudunya berapa kali? Semua jawaban adalah salah. Yang betul adalah tidak harus wudu karena ke masjid mau arisan. Menjawab mesti pasti banget jadi padang ke kan jawab. Jadi bawa cerita. Mas kalau di masjid masjid terus sampai kau lebah jangan termasuk lah jeng nopo pulang jeng arisan ku ya rasa kudu rapopo. Sederhana kok, gue pelajaran SD kelas 1 4 nih aku ya sani. Sederhana banget. Mbak, jenengan boten kudu-kudu karena jenengan teng masjid om ajeng arisan. Ora kudu apa-apa, Mas. Sopo kudu-kudu bisa? Ora kudu. Pertanyaan niku beda nggon beda. Contone, daerah Bontu rawo kali, daerah Jogja kayak kali. Niku biasanya nek enten Jogja niku mesti enten kita ngotak pertanyaan gini. Mas, menawi kula niku siang poso, terus kula niku bucal teng lepen, kula ngentut. Posone batal boten, Mas. Coba Mas Siska. Kira apa dia ini? Puasa buang aja di sungai, kentut. Puasanya batal enggak? Kok tidak? Lo nanti ditangati, lo ada jumlah isi terpenjara batul. Ini enten narapi dana napi setunggal tangan mas. Kalau ada seorang puasa dan kentut di air, apakah puasanya batal? Batalnya piye, tak tangati. Ini mas, botol kosong. Ibaratnya ini kosong. Di celupnya tembani mas. Unine piye mas? Malah marah aku pada setelah aku kemudian telepon mas blubuk botol kosong tadi isi ya udah hal baik mas pak jangan kosong apa isi kalau isi ya selesai jawabannya jadi kok jawab iyo disesuaikan kalau pertanyaannya lalu membangun berarti arisan kok perlu wudhu, sama saya gak perlu wudhu ya wudhu lebih baik, tapi tidak harus wudhu mas itu mas, nanti bisa dibuat soal untuk ujian kenapa bu? Arisan ke masjid, karena itu apa betul? Masalahnya ibu-ibu, ini aku harus ajeng arisan itu betul mas, karena apa betul? Karena ke arisan yang pas enten masjid, arisan kali pengajian. Tiang sing kudu paling sae teng dalem terus tindak teng masjid lam yahtu khutwata illa rufi alahu biha daraja saben-saben langkah sukune punika nginggilke derajate menaikkan derajatnya wa khutta anhu biha qatiha terus saben satu langkah sanesipun badhe menghapuskan dosa. Jadi nek pengin dosane dihapus monggo tindak teng masjid, tindake salat berjamaah. Wis pahalane 17 dosane diampura derajate ditingkatke nek nek enten dalem benten. Kalih iki kagem bapak ibu ingkang sampun sepuh biasa salat ke masjid niku bisa mengurangi kepikunan. Beragamkan pikun, pikun itu jawabnya apa? Apa bu? Pikun itu bahasa Jawa kok? Pikun itu apa pak? Pimpinnya rukun. Terus nanti yang itu biasanya, cobi mungkin di, anu, di gatas ya. Ibu-ibu biasa sholat di masjid maghrib misa, apa luar masa di masjid misalnya. Niku ora ketok pisan, niku mesti ditengokke. Aduh, mbah iki kok ora ketok nanti ya jajal masuk angin. Mura ketok pisan. Ning ngono wong ora tau nang masjid ora tau ditakokke sebabe napa? Dia biasa nang masjid. Terus dia nek biasa nang masjid, nang omah bar ditagih utang kesemut. nang masjid ketemu kancane mesem-mesem. Padahal aslinya dia utang nih ketemu kancane pikirannya dadi plong. Tiap itu nih biasa tenggal tok orang tok serampung karo wong liya gak pati ningkur. Ning tiap biasa ngaji sholat berjamaah kumpul karo kancane males Quran ngibadah sholat jamaah niku insya Allah sakit mengurangi kepikunan nek pikun ora banget bermadam pilih lagi bisa lagi ini mokok bocah-bocah kido nanti tau wis yang lainnya kalau lagi gak imam om pilih lagi bisa lagi itu jadi pikunnya kebangetan ini nek pikunnya boten banget ya biasa jenis kok pikun ya pikun ini boten kebangetan. Mila monggo kita sami jadi supados kita sami punika saged nindakaken salat berjamaah wonten masjid. Niku tandha nek wis wengi sikile wis keju. Nek jelas ge monggo dipun rampungaken pengajian nipun. Matur nuwun. Niku tandha kula ngerti semono. Bahasa Cikgu, mau ngomong gimana? Saya ganti nama, Pak Bu. Bu Matamat Siji, Bu. Setunggal lawan, Bu. Siji! Jangan takut nih, Pak. Banyak, Pak. Nanti, Pak Bu. Kalau suara seperti itu, kalau panik tangan, semuanya. Jadi kalau para suami itu kan wajib pilih kamu menikah menami sager sholat di masjid sak repot-repote niku menami kita sampai repot sholat ampun ngantos dipun tinggalakan sanajan sholat piyambak wonten dalem dipake sak repot-repote wong nang sawah sak repot-repote wong rewa sak repot-repote wong duwe gawean niku nek sager sholat ampun ngantos ditinggalke sanajan wonten sager jamaah sholat untuk dalam wonten tempat kerja ini menabi sakit diusahakan berjamaah pahalanya lipat 27 derajat. Ini wanita pripun? Wanita boleh sholat di masjid diperhatikan wong hadis Bukhari Muslim la tamnanu iman Allah di masjid Allah manawa istri-istrimu anak-anakmu perempuan pengen tidak di masjid tidak ke sholat jamaah ojo dilarang ini sholat di dalam ke boten nopo-nopo karena wong itu repot kan sokok yang cerokok itu ya ngurusin dalam diri repot kamu ngelih menawi gak ada ilahan yang aneh kok joko sholat kan sholat tapi karena aneh di gondeli kan itu sholat kita bu kita ngomongnya di lahan cili ini aku lagi ya gumur karo ibu-ibu kok ibu-ibu bisa masak karo nyambi momong ini orang kaya masak nyambi ngomong bisa nyambi ubah-ubah karo jenur karo nyapu karo saisa gumur meneh wong itu ya Masya Allah terus pekerjaan ibu itu banyak mila menawi secara fitrah ibu tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid sholat jamaah di masjid boleh namun boleh yang masjid itu malah mungkin terus ngaji terus sholatnya jadi tertib itu saya daripada sholat di rumah malah ditentun dan tunda direndek di akhirnya langsung saya menawi sholat di awal waktu sholat di masjid di parang terus menawi sholat di masjid dan itu cocok bu dekat tidak harus dengan mahramnya, karena semakin dekat tinggal di lingkungan kita, kemudian tinggal ke masjid gitu saya. Terus bapak ibu sakit sesaile sarang-sarang tinggal ke masjid satu keluarga. Niku saya oleh hiburan bapak ibu. Neng niati ibadah karena Allah. Saya nomor kali gerefresi hiburan rasanya nopo. Awak dhewe niku pikirane mboten teng dalem terus gek suntu saged kepanggihane cangkem wonten masjid, mangke saged derek pengawasan wonten masjid lan sales-sales iki. Matur nuwun pertanyaanipun, jawabanipun pun pas apa derek Bu? Nggih, mangke menawi kirang pas saged tangan pesta salesipun, utami mangke saged dipun kaji mele wonten wekdal kepanggihan salajengipun. Setunggal mele saking bapak monggo Pak. Kinten-kinten minggu salajengipun niat kaos mulai apa boten? Insyaallah ini sesuai kalih tema niki. Nek saged tiyang setunggal ngajak setunggal. Sesuk siji ngajak siji kelas wis terus ditinggal. Terus ditinggal. Ditinggal dari kelas. Tinggal insyaallah. Niki alhamdulillah masjid punika masjid nipun Allah dados menawi kita sami kempal wonten masjid nipun Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita sami kapetong langkah ingkang sae nggih napa menih saking dalem wudu memakmurkan masjid monggo dhumateng bapak ibu sedanten kemawon terutama bapak ibu warga dusun Donotirto RT niki 89 pintu 89 lan sanes-sanesipun ugi keluarga dusun Mancasan monggo kita sami meramaikan masjid menika ugi sedanten masyarakat ingkang wonten mriki mahasiswa Mas Mbak adik-adik, monggo masjid punika kagem kegiatan secara umum kagem masyarakat, mangke sesarengan kalian Yayasan Pangeran Diponegoro, alhamdulillah saged sesarengan para bapak para ibu meramaikan masjid mugi-mugi sing wakaf, sing nyumbang, sing donasi, sing memakmurkan masjid sedanten angsal pahala saking Allah, mangke wonten surganipun Allah dipun damelaken griya dening Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nyumbang di masjid niku konten tersing wakaf, konten tersing donasi butuhnya tersing kata lampu, pulsa, banyu, tiker, sajadah, Al-Quran, ruko, sana-sana sipun monggo sesarengan nek jenengan maringi ruko teng mriki setunggal terus mungkin enten sing ngangge salat saben-saben ruko sing maringi jenengan dhewe salat jenengan angsal pahala. Jenengan tugas Quran setunggal dipanen ke masjid, Quran sing jenengan panen ke diwaos dening tiyang niku jenengan mengke angsal pahala. Subhanallah, pahala yang mengalir termasuk adanya masjid ini dimanfaatkan buat masyarakat bersama, monggo sesarengan kami sepadas sedanten menika angsal pahala kesaenan saking Allah Subhanahu wa taala. Kata bapak ibu dan para punten menawi cocok mungkin kesannya diundang oleh nek boten cocok mungkin kula boleh ke kanca kula mekaten kata bapak ibu dan para punten mugi-mugi wekdal sanesipun saged pinanggih malih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngempalaken kita sedaya semangat ngaji semangat ibadah sehingga amal ibadah kita sami dados langkung sae amin ya rabbal alamin aku bali hada wassalamualaikum warahmatullahi